Mitra bisnis, reformasi di Indonesia sudah berumur 17 tahun. Sejak digulingkannya pemerintahan Orde Baru, Indonesia masuk pada sistem yang baru. Di 17 tahun reformasi ini, hasil survei lembaga Poltreking Indonesia menyatakan 68% publik merasa puas dengan pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Bersama saya, Manda Rizka, akan membahas lebih lanjut mengenai reformasi ini dengan pakar komunikasi politik, Profesor Cipta Lesmana. Prof. Cipta, di balik puasnya publik dengan era reformasi ini, apakah ada kelemahan menurut Anda? Jadi kelemahan lain dari reformasi adalah rusaknya penegakan hukum kita, ya. Nah, terutama di bidang ekonomi ini banyak kelemahan. Asing semakin berkuasa di Indonesia nih, bertahta. Bank misalnya. Nah, saya sudah dengar apartemen, orang asing sekarang boleh memiliki apartemen. Jadi asing itu semakin merambah ke Indonesia. Sisi lainnya negatif adalah utang. Utang kita bergulir dengan dahsyat luar biasa. Dan lebih dahsyat lagi pada era Jokowi. Era Jokowi selama 6 bulan ini sudah membuat utang jauh lebih besar dibandingkan era SBY pada 6 bulan pertama. Utang. Ya. Memangnya kondisi hutang kita gimana sih Prof sampai saat ini? Bisa di-share? Utang kita sekarang sudah 4.000 triliun lebih. Sangat risau sekali. Bagaimana kita bisa membangun negara kalau utang besar? Setiap tahun kita harus bayar sekitar 150 triliun hanya untuk bunga. Indonesia sudah 7 tahun kira-kira melakukan prinsip gali lubang, tutup lubang. Utang yang mengerikan adalah utang dalam negeri dalam bentuk surat berharga, sun, ori, sukuk, macam-macam. Setiap kali surat berharga, utang surat berharga itu mau jatuh tempo, Departemen Keuangan selalu menerbitkan surat utang baru yang nominalnya lebih besar daripada jumlah yang mau ditutup itu, yang harus dilunasi. Ya. Jadi terus makin gelembung. Tapi bukankah bagus, Prof, kalau hutang digunakan untuk hal produktif? Infrastruktur misalnya? Nah, sekarang saya lihat pemerintah Jokowi ini dihadapkan pada situasi yang dilematis. Ini soal hutang. Di satu sisi, Presiden Jokowi sangat ambisius. Ingin membangun apa yang disebut tol laut, ya. Bagus, wacana ini bagus, tapi biayanya luar biasa. Ini ribuan triliun. Uang dari mana? Kita enggak punya uang. Utang lagi. Maka makin besar. Oke, dampak negatif lain dari reformasi tatanan masyarakat Indonesia ini makin kacau, makin rusak. Manusia Indonesia makin brutal. Hanya urusan 10.000 rupiah, orang tidak segan-segan membunuh mangsanya. Perkelahian, tawuran makin hebat. Jadi gotong royong sudah lama masuk ke tong sampah. Pancasila sudah lama masuk ke tong sampah. 4 tahun lalu saya sudah nulis Pancasila sudah lama masuk ke tong sampah. Pemimpin kita dulu Presiden Megawati, Taufik Kemas, termasuk sekarang Presiden Jokowi, termasuk Presiden SBY, dalam pidato-pidatonya sudah jarang sekali menyebut Pancasila. Rupanya mereka malu menyebut ini karena kebijakan-kebijakan pemerintahnya itu memang jauh dari sila-sila Pancasila. Nah, itulah dampak-dampak negatif ini kalau kita bisa simpulkan, Manda. Demikian pakar komunikasi politik Profesor Cipta Lesmana. Saya Manda Rizka.